Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin nubat. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berkumpul pada kesempatan kali ini kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dengan kitabnya Riyadhus Shalihin. Buku yang sangat luar biasa dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dengan kita mempelajari buku yang begitu fenomenal ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar kepada Al-Imam Nawawi, kepada orang tua beliau, kepada orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita masih bersama hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisah pembunuh 99 nyawa yang ingin bertobat. Kisah pembunuh 99 nyawa yang ingin bertobat. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana orang yang telah membunuh 99 nyawa, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia bertanya tentang orang yang paling berilmu di atas permukaan bumi, tapi justru dia diarahkan ke rahib, ahli ibadah yang tapi enggak punya ilmu atau bukan ahli ilmu. Maka ia datang, ia konsultasi, dia sampaikan bahwa saya telah membunuh 99 nyawa, apakah saya masih bisa taubat? Qala la. Kata rahib itu, kamu enggak punya peluang untuk taubat. Terlalu banyak dosamu. Terlalu besar. 99 nyawa itu besar banget. Enggak ada taubat. Maka apa yang terjadi? Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka akhirnya si rahib dibunuh sama si pembunuh ini sehingga genaplah 100. Jadi simpel aja logikanya. Kalau 99 gak bisa taubat, ya apa bedanya dengan 100? Sudah genapin aja sekalian. Itu juga gak bisa taubat. Dan ini menunjukkan bahwa hati-hati dalam berfatwa tanpa ilmu, karena bisa berakibat fatal. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Di dunia kita bisa kehilangan nyawa sebagaimana kasus ini. Di akhirat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa salah satu godaan syaitan kepada kita agar kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kita berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Itu adalah godaan dan perintah dari syaitan. Perintah dari syaitan. Gimana caranya kita berbicara tanpa ilmu? Kita berbicara tanpa ilmu. Kenapa demikian? Sebagian para ulama mengatakan, karena kalau kita semua atau kita sudah bicara tanpa ilmu, maka terbukalah banyak pintu-pintu dosa. Banyak pintu-pintu dosa. Karena salah kan. Begitu salah kan efeknya kemana-mana. Efeknya kemana-mana. Itu hal, misalnya ada orang bilang, harusnya pernikahan ini gak sah, tapi dia bilang sah. Padahal jelas gak sah nih, gitu loh. Jelas tidak sah. Atau sudah talak bain, kubro, sudah talak tiga. Dan tidak ada faktor yang meragukan bahwa ini udah talak tiga. Tapi nanya seseorang, gak masalah. Selama saling mencintai gak masalah. Akhirnya kan tetap berumah tangga. Dan berumah tangga itu berhubungan intim. Berarti zina, zina, zina, zina, zina. Jadi begitu berbicara tanpa ilmu, itu fatalnya luar biasa. Makanya hebatnya syaitan, Dia ngarahin kita untuk itu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Syaitan itu memerintahkan, mengajak kalian untuk mengerjakan hal yang su, yang buruk, wal fahsya, keji, dan syaitan mengajak kalian untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan sekali lagi, ini tidak bertentangan dengan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, kalau kita tahu ilmu tentang ayat tersebut secara utuh. Secara utuh, tahu ilmunya enggak secara utuh. Dan juga kita perlu ingatkan bahwa orang awam seperti kita, kalau ingin menyampaikan, sebutkan referensi yang saya dengar dari Ustaz A dan seterusnya. Jangan seperti gaya mujtahid yang langsung vonis sana vonis sini. Itu kesimpulan yang dijelaskan para ulama usul fikih wallahu taala bisawab. Ya, kita lanjutkan. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Tapi setelah itu, si pembunuh 100 nyawa, udah komplit nih, udah 100, itu kembali bertanya tentang siapa ulama yang paling berilmu di atas permukaan bumi, atau yang paling berilmu di antara manusia pada saat itu. Jadi, saudaraku yang Allah muliakan, ini juga pelajaran bagi kita. Jangan pernah meremehkan seseorang walaupun dosanya banyaknya luar biasa. Lalu kita kata nih orang gak punya harapan lagi untuk berubah. Udah kebanyakan dosanya. Nih orang gak mungkin punya kesadaran untuk bertobat. Orang kayak ini gak mungkin. Kata siapa? Ini buktinya pembunuh 99 nyawa punya niat untuk bertobat, terus salah alamat, akhirnya buat dosa lagi, bunuh kan dosa, dan dosa besar banget. Tetap aja habis itu dia terketuk lagi untuk bertobat. Subhanallah. Jadi jangan pernah ngeremehin orang. Doain. Ngelihat orang berdosa tuh doakan. Ngelihat orang melakukan maksiat doakan. Jadi force gak mungkin. Jadi terlalu keji, terlalu jahat. Gak pantas masuk surga. Jadi nanti gue tetanggaan sama dia di surga. Aduh amit-amit deh. Ya lo pede banget. Yang pertama ada vonis dia. Gak pantas masuk surga. Terus anda merekomendasi anda bahwa anda pantas jadi penghuni surga. Dua kali kesalahannya. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, begitu melihat ada orang melakukan kesalahan sefatal apapun, ini pembunuhan jamaah, pembunuhan ngeri, itu dosa parah banget, dosa yang sangat parah, dosa yang sangat parah. Masih ingat gak ancaman pembunuhan dalam surat apa? An-Nisa ayat 93. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan sengaja, emang udah niat mau membunuh orang, maka balasannya adalah jahannam. Belum apapun udah jahannam, neraka jahannam. Khalidan fiha. Lama sekali di sana. Jadi khalidan di sini artinya lama sekali. Karena kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada yang kekal di neraka kecuali kesyirikan atau kekufuran yang belum ditutup dengan taubat sebelum meninggal. Syirik besar. Wa ghadiba Allah alaihi, dan Allah murka sama dia. Wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Lalu Allah persiapkan dia azab yang sangat pedih. Itu ancamannya bertubi-tubi. Jahannam lama sekali, murka, laknat, dan azab yang pedih. Lima. Dan salah satu dosa yang paling susah tobatnya nanti kita jelaskan. Tapi orang ini tergerak. Iya, saya mau berubah nih. Jadi jangan pernah ngeremehin orang. Ini penting buat kita. Khususnya PR yang sudah hijrah, yang sudah ngaji. Kadang-kadang tanpa sadar kita ngeremehin orang. Kita berpikir orang ini gak layak. Ini bahaya. Ini bahaya. Seburuk apapun dia pada detik ini misalnya, separah apapun dosanya pada detik ini, bisa jadi minggu depan dia tobat. Oke gak minggu depan, bisa jadi bulan depan dia tobat. Bisa jadi 1 tahun lagi dia tobat. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Lalu apa yang terjadi? Hadirin yang Allah muliakan, fadulla ala rajulin alim. Lalu dia diarahkan ke seorang ahli ilmu. Dan ini benar nih, ori ini ahli ilmu. Gitu. Jadi memang orang tuh kalau memang ada usaha, niatnya baik, walaupun awalnya salah alamat, nanti akan diarahkan deh ke ahli ilmu yang benar-benar. Fadulla ala rajulin alim. Dia akan diarahkan ke seorang yang benar-benar ahli ilmu. Faqala, lalu dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin, fahal lahu min taubah. Dia cerita bahwa saya telah membunuh 100 nyawa. Lihat, jujur dia. Jujur. Jadi ngomong apa adanya. Sebelumnya berapa? 99. Sekarang 100. Jadi walaupun dia pendosa kotor segala macam, tapi dari lubuk hatinya dia pengen berubah. Dia pengen tobat. Dan dia bilang apa adanya. Dia gak mengatakan, saya pembunuh nih Pak Ustadz. Ya lebih dari satu sih. Gitu lah. Padahal 99 lebih dari satu. Atau 100. Saya pembunuh lebih dari satu. Orang kan pikir 2, 3. Ini 100. Tapi orang ini innahu qatala mi'ata nafs. Saya telah bunuh 100. Jadi rahib tadi dimasukin udah. Fahal lahu min taubah. Apakah dia punya taubat? Faqala na'am. Wa man yahulu bainahu baina taubah. Allahu akbar. Ulama ini langsung tanpa ragu mengatakan jelas pasti ada taubat. Ya, ada taubat. Siapa yang bisa menghalangi dia dari taubat kepada Allah? Siapa yang bisa menghalangi dia dari taubat? Gak ada yang bisa menghalangi dia. Pintu taubat Allah terbuka. Tidak ada yang bisa menghalangi dia dari taubat. Tidak ada yang bisa menghalangi dia dari taubat. Lihat bahasanya ulama. وَمَنْ يَحْقُلُ بَيْنَهُ بَيْنَ taubat. Siapa yang menghalangi dia dari taubat? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa kita itu harus memberikan optimisme kepada seorang pendosa bahwa Allah terima tobatnya kalau dia bertobat. Gak ada yang menghalangi dia. Kasih harapan kepada orang yang ingin kembali kepada Allah. Kasih harapan kepada orang yang ingin memperbaiki diri. Kasih harapan kepada orang yang ingin berubah. Kasih harapan kepada orang yang ingin berbuat baik. Kasih harapan orang ingin merubah kehidupannya menjadi dekat kepada Allah. Dan itu memang kaedah kita. Kan kita udah belajar hadisnya. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni seluruh tobat jika orang bertobat. Surat Az-Zumar ayat 53 kan. Jangan pernah putus asa. Dan jangan tanamkan keputusasaan kepada hamba-hamba Allah, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Walaupun dosanya banyak, kasih harapan Anda bisa bertobat. Tobat segera, tobat segera. Gak usah khawatir. Saya bisa tobat gak ya? Bisa insya Allah. Tobat deh. Siapa yang bisa cegah Anda dengan tobat? Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa cegah. Mau kiai, mau ustadz, mau ulama, gak bisa. Silakan tobat. Harapan itu penting jemaah. Apalagi di 10 hari ini. Kita punya teman atau saudara, sahabat yang mau berubah. Support untuk berubah. Tapi gue kotor nih. Allah itu ampunannya luar biasa. Tobat. Bisa nih. Bisa. Bawa kan hadis ini. Anda baru ngaji hadis 100. Anda baru ngaji tentang hadis tentang pertobatan. Tapi gue kotor. lo pernah bunuh orang nggak? Ya lo kalau gitu sih, nggak lo pernah bunuh orang nggak? Ya nggak sih. Ya ini anda belajar hadis, orang pembunuh 100 nyawa bisa tobat. Bukan gue kepoin dosa lo, gue tahu lo nggak pernah bunuh orang. Gue cuma pengen bilang, kita pernah belajar hadis nih, dosanya lebih parah dari kamu. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waman yaqulu bainahu wa bainat taubah. Pasti ada taubat. Intalik ila ardi kada wa kada. Lihat nggak berhenti sampai di sini. Pergilah ke negeri kada wa kada. Disebutkan nama negerinya. Fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum. Karena di negeri tersebut dihuni oleh orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardus su'. Dan jangan kembali ke negerimu. Karena negerimu itu negeri yang buruk. Karena negerimu adalah negeri yang buruk. Hadirin yang Allah muliakan. Inilah kecerdasan para ulama. Enggak hanya mengatakan bagimu taubat. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu dari taubat. Tapi langsung. Kamu jelas bisa taubat. Tapi tobatmu tidak akan istiqomah, tobatmu nggak akan langgeng kalau kamu nggak beribadah kepada Allah. Dan untuk bisa beribadah, kamu harus butuh komunitas, butuh lingkungan yang baik, butuh sahabat-sahabat. Maka tinggalkan negerimu, karena di negerimu itu orang-orang buruk, isinya pemaksiat, mungkin pembunuh juga, orang-orang melakukan kesyirikan segala macam. Orang-orang gak beribadah, gak sholat dan lain sebagainya. Pindah ke negeri yang dihuni oleh orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, kata para ulama, dijelaskan Al-Qadi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim. Al-Qadi Iyad, ulama besar, kata beliau, taubat yang benar itu harus kembali kepada Allah dan memutuskan mata rantai yang bisa membuat kita kembali ke dosa-dosa kita. Jadi akses-akses yang membuat kita balik lagi itu diputus. Wal istibdal bidzalika suhbati ahli al-khair was-salah wa man yuqtada bihi. Lalu mengganti lingkungan, mengganti lingkungan dari yang buruk dengan sahabat-sahabat dari orang-orang baik, orang-orang soleh. Waman yuktada bihi. Dan sosok yang bisa jadi panutan kita. Jadi gak susah sekali. Berat sekali istiqomah dalam taubat kalau kita masih bergaul di kolam yang sama atau di kotak yang sama yang isinya pemaksiat, orang fasik dan seterusnya. Enggak susah. Ini buktinya diarahkan, pindah. Tidak ada yang menghalangi engkau dari taubat, tapi habis itu pindah. Jangan tinggal di situ lagi. Pindah. Cari lingkungan yang soleh, yang isinya orang-orang baik. Pindah. Yang dulu misalnya orang-orang terdekat kita, teman-teman kan ngomongin orang terus, aib orang, suudzon sama orang, buruk sangka, skandal orang, fitnah dan sebagainya. Cari orang-orang yang jaga lisan, yang mengamalkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Yang takut sama Allah, yang kalau bicara membicarakan ilmu, membicarakan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu lingkungannya enggak sholat, enggak beribadah, maksiat, berzina, sekarang pindah. Pindah. Ke orang yang rajin sholat, baca Al-Qur'an, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, jemaah. Kalau enggak akan diarahkan. Susah. Ini orang yang membunuh 100 nyawa. Secara umum, orang yang bisa ngebunuh sampai 100 nyawa itu punya karakter yang kuat. Walaupun dilampiaskan dengan cara yang gak benar, ke pembunuhan. Tapi 100 itu biasanya. Tapi tetap aja kalau lingkungan, susah berubah. Susah berubah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Catat baik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan mengatakan, ma'u'tiyal abdu ba'dal islam ni'matan khairan min akhin salih. Seorang hamba tidaklah seorang hamba diberikan kenikmatan yang lebih baik setelah hidayah Islam, setelah hidayah hijrah, melebihi saudara atau sahabat yang soleh atau soleha. Jadi setelah kita dapat hidayah, kita berhijrah, kita bertobat, setelah itu nikmat yang paling besar bukan uang, bukan uang, bukan kerjaan, yang paling besar setelah dapat hidayah. Tapi yang paling besar adalah sahabat yang soleh atau soleha. Itu yang paling besar. Ini yang mengatakan Umar bin Khattab. Yang firasatnya kuat sekali, sudah sempat kita bahas. Yang diminta Nabi untuk diikuti. Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua sosok setelah aku wafat, Abu Bakar dan Umar. Gak ada nikmat yang lebih indah setelah dapat hidayah, kecuali punya sahabat yang soleh atau soleha. Itu yang diminta ulama itu di dalam hadis ini. Makanya Umar melanjutkan, fa idza wajada ahadukum muddan min akhihi falyatamassak bih. Oleh karena itu, apabila salah seorang dari kalian mendapatkan cinta yang tulus dari sahabat dan saudaranya yang soleh, maka pegang erat-erat orang tersebut. Pegang erat-erat cintanya. Jangan kita khianati. Jangan kita lepas. Jangan kita lalaikan. Jangan kita remehkan. Itu nikmat paling besar. Sahabat atau sosok yang soleh yang kita kenal dekat. Dan kalau kita mendapatkan, ya Allah, ini orang kok sayang banget sama saya. Perhatian sekali sama saya. Mencintai saya karena Allah. Kalau dapat orang kayak gitu dan soleh, itu pegang erat-erat. Jangan pernah dilepas. Jangan kufur nikmat. Kenapa demikian? Dijelaskan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan gini, rahimahullah, idza kana laka sadiqun yu'inuka 'ala ta'ah fashudd yadayka bihi. Kalau Anda memiliki sahabat atau teman yang membantu dan mensupport Anda untuk taat kepada Allah, maka pegang erat-erat orang tersebut. Pegang. Jadi bukan dekati lagi, pegang. Fa inna ittikhadha shadiq sa'bun wa mufaraqatahu sahla. Alasannya karena mendapatkan sosok kayak gitu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Dan lepas dari sosok seperti itu gampang. Gampang. Kita melakukan blunder, hubungan udah beda. Kita melakukan blunder, hubungan beda. Kita melakukan kesalahan, belum tentu kita bisa dekat lagi. Apalagi kalau kita tinggalkan beneran, rugi kita jemaah. Orang ini disuruh nyari kok. Ini luar biasa. saudara sahabat-sahabat yang mengingatkan kita pada akhirat, mengingatkan kita pada akhirat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat keterangan Abdullah bin Abbas tentang wali Allah yang kalau kita lihat dia, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang selalu ngingetin kita kembali ke Allah, kembali ke Allah. Itu kalau udah dekat, aduh jaga jamaah. Susah. Tapi berpisah dengan orang itu gampang, gampang. Kita gak bersyukur, kita sia-siakan nikmat Allah, lepas kita. Dan kita setengah mati. Dan orang yang punya value atau level seperti itu, akan lebih mudah dekat sama yang lain. Kita yang masih pas-pasan, masih babak belur, apa jatuh bangun dan seterusnya, susah nyari. Jadi hadirin yang Allah muliakan, susah. Makanya kan, karena susah. Kan kata Imam Syafi'i susah. Lihat, orang ini pembunuh, kita balik lagi ke hadis, disuruh keluar dari negerinya. Kita masih enak tinggal nyari di kota. Kita tinggal di Jakarta, yaudah cari Jakarta aja. Tinggal di Bekasi, tinggal cek Bekasi. Bekasi, Jabodetabek, Tangerang, Depok masih ruang lingkup. Kita tinggal di Bandung, tinggal cek. Banyak. Ini sosok ini itu harus hijrah. Karena gak ada yang kayak begitu di negerinya. Gak ada yang seperti itu di negerinya. Maka dia disuruh pindah. Sebagaimana arahan dari ulama tersebut. Dan ulama itu menjelaskan. Negerimu itu negeri yang buruk. Pindah. Makanya bersyukurlah. Kita tinggal di kota yang banyak orang-orang. Insya Allah masih banyak. Ya Allah. Orang-orang Indonesia mah baik-baik jemaah, insya Allah. Optimis kita. Adapun PR pasti ada. Kita juga bukan orang baik juga, jadi saling mensupport dan saling jadi baik lah gitu loh. Ini orang pindah, suruh pindah. Makanya udah di Jakarta banyak orang baik, atau di Bandung banyak orang baik, di Surabaya banyak orang baik misalnya. Di banyak kota-kota banyak, insya Allah banyak orang soleh, insya Allah. Nasabu kadzalik wallahu hasibu wa la nuzaki Allah li ahad. Nah, rugi kalau kita enggak punya satu orang aja. Masa enggak punya sahabat yang baik, yang benar-benar yang dekat banget sama kita. Satu masa enggak bisa dapat. Dan memang harus ada effort. Paling enggak kan kita enggak disuruh pindah. Cari di Jakarta, masa kita ini sering gak dapat karena kita malas nyari. Kita pasif. Ini sosok, ini orang pembunuh yang mau tobat suruh pindah. Suruh pindah. Fantolako. Dan beneran dia pindah. Masya Allah. Pindah beneran. Dia tobatnya jujur dia. Pindah. Tobat itu butuh pengorbanan. Hijrah itu butuh pengorbanan. Bisa bersama orang-orang soleh itu butuh pengorbanan. Sekarang kita mau dekat sama orang, pengorbanannya cuma bensin mungkin atau uang berapa. Ini orang ini pindah, berarti dia tinggalkan, mungkin dia punya rumah di negerinya, dia tinggalkan rumahnya. Mungkin dia punya properti, punya tanah, ditinggalkan tanahnya. Dan psikis dengan tanah kelahiran kan beda. Sikis apa keterkaitan hati dengan kampung halaman kan berat jemaah. Ini ditinggalkan semuanya, fantolako. Kita enggak harus demikian, tapi kenapa enggak dapat juga? Kita enggak sampai pada titik itu, tapi kenapa gagal juga? Berarti pengorbanan kita sangat minim. Upaya kita sangat sedikit, effort kita gak banyak. Ini sosok benar-benar niat berangkat udah. Dan dia pada secara zohir, dia kan gak tahu ada siapa di sana. Ulama ini kan gak ada dalam redaksi bilang kamu ketemu ABC ya, nanti saya kasih nota atau saya kasih pesan, saya kasih surat. Datang ketemu dia aja. Enggak, ini global. Kamu ke negeri itu, di situ ada banyak, itu penduduknya orang-orang soleh, dan tinggalkan negeri kamu karena negeri kamu itu isinya orang-orang buruk. Titik udah. Perintahnya itu aja. Gak disuruh ketemu siapa. Gak bilang, aku udah siapkan tanah buat kamu, tenang aja. Saya punya tanah banyak. Kamu ambil salah satu lah. Mungkin 1000 meter cukup gak? Gak cukup. 2000? Enggak. Ada tanah, ada rumah di sana. Enggak bicara itu. Enggak bicara tentang segala macam. Cari orang soleh, itu poinnya. Cari orang soleh. Tinggal bareng orang soleh, itu poinnya jamaah. Bersahabat dengan orang soleh. Dan ketika bersahabat dengan mereka, jangan mikir hitung-hitungan dunia. Jangan hitung-hitungan duit. Ini tinggalkan semuanya. Yang rugi kita. Kita hitung-hitungan sama orang-orang kayak gitu, rugi kita. Akhirnya, coba. Kalau ini orang hitung-hitungan, gak berangkat dia. Tapi ini berangkat. Berangkat udah. Fantolako. Fantolako. Berangkat tuh. Itu berani emang nih. Tinggalkan semuanya. Hatta idha nasafat tariku atahul maut. Sampai ketika di pertengahan jalan, ternyata dia meninggal dunia. Tengah jalan, dia meninggal dunia. Fakhtasamat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Maka datanglah dua malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Dan dua malaikat ini terjadi silang pendapat. Jadi kompleks ternyata ini orang gitu, masya Allah. Faqalat malaikatur rahmah, maka berkatalah malaikat rahmat, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Orang ini berangkat dari negerinya ta'iban, dalam kondisi bertobat, kembali kepada Allah dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Hatinya kepada Allah. Itu argumentasi malaikat rahmat. Jadi maksud malaikat rahmat, saya lebih berhak bawa orang ini untuk dapat rahmat. Saya masukin surga. Kenapa? Karena dia udah tinggalkan semuanya, lalu bertobat dan hatinya kembali kepada Allah. Waqalatil malaikatu azab. Waqalat malaikatul azab. Tapi malaikat azab enggak mau kalah. Argumentasi lagi, dia kasih argumentasi. Innahu lam ya'mal khairan qat. Tapi dia belum melakukan amal kebaikan apapun. Belum ada amalnya nih. Baru niat, atau baru niat dan berangkat ke negeri tersebut untuk beribadah. Tapi amalannya mana? Wah, terjadi silang pendapat. Fa'atahu malakun fi suratin adami. Akhirnya datang lagi satu malaikat dengan wujud manusia. Faja'alu bainahum hakaman. Maka malaikat yang ketiga ini bertugas, berperan sebagai hakim, penentu, gitulah. Jadi sebagai hakim nih, sebagai penengah, siapa yang menang? Faqal, kisu ma bainal ardain, fa'ila ayatihima kana adna fahualah. Kita ukur aja, fair kan? Siapa yang menang nih? Kita ukur aja. Kita ukur aja. Jarak mana yang paling dekat, nah dia yang menang. Maksudnya apa? Kalau dari tempat dia meninggal, lebih dekat ke negeri orang-orang baik, negeri orang-orang soleh, ah, yang menang malaikat rahmat. Silahkan ambil. Tapi kalau sebaliknya, dari tempat ia meninggal, lebih dekat ke negeri negeri orang-orang buruk, negeri asalnya, malaikat azab yang menang. Jelas? Itu peraturannya. Jadi diukur aja, biar fair. Biar kita nggak, biar adil, biar nggak zalimi. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Akhirnya diukur. Dan ternyata lebih dekat ke negeri orang baik. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain, fakana ilal qaryati salihah aqrab bi shibr. Faju'ila min ahliha. Wa fi riwayah fi sahih, fa'auha Allah Ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhi an taqarrabi. Dalam riwayat, itu selisihnya tipis banget. Antara dua negeri itu, benar-benar di tengah-tengah tipis banget. Sangat-sangat tipis. Sangat-sangat tipis. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Dan dalam riwayat Allah SWT meminta untuk yang satu arah dijauhkan, yang satu arah didekatkan. Jadi Allah minta, diwahyukan sama Allah SWT, yang itu didekatkan dan jadi ke negeri yang dia tuju didekatkan dan ke negeri asalnya dijauhkan. Itu permintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang Allah muliakan, akhirnya dapat lebih dekat ke negeri orang baik, negeri orang soleh dibanding ke negeri asalnya. Perbedaannya sangat tipis, 1 inci, ya Allah. Bayangin gak sih 1 inci, ya Allah. Dan itu Allah bantu. Allah bantu. Hadirin yang Allah muliakan. Ini luar biasa, jemaah. Ini luar biasa. Ada 3 pelajaran dari penggalan terakhir ini, setidaknya dengan keterbatasan ilmu kita tentu saja. Jadi sekali lagi diukur, lalu dalam riwayat Allah Subhanahu Wa Taala suruh pendekkan sedikit ke depan, ke arah negeri yang baik, dan Allah minta jauhkan sedikit dari negeri yang buruk, dan akhirnya lebih dekat shibr 1 inci, dan Allah faghfirullah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya diampuni, jemaah. Pelajaran dari penggalan ini yang pertama, kata para ulama kita, ini menunjukkan pentingnya kita segera bertobat. pentingnya kita segera bertaubat. Kita bayangin gak sih kalau pembunuh ini terlambat 5 menit aja. Gak usah terlambat 1-2 hari untuk bertaubat, 5 menit. Maka ceritanya mungkin kayak begini. Karena walaupun sudah didekatkan dan dijauhkan, selisihnya cuma 1 inci. Jadi kalau udah terlambat 5 menit, selesai. Kira-kira begitu ya. Jadi ini menunjukkan keliru. Ada orang bilang, bro lo tobat deh nanti kalau udah pensiun. Ini masa muda bro, masa muda. Nikmatin lah. Dia meninggal di kamar hotel tersebut. Na'udzubillah. Siapa yang tobat? Ini pembunuh ajalnya di tengah jalan, jamaah. Ajalnya di tengah jalan. Ini kan kalau terlambat sedikit aja, dia maju mundur, maju. Oh, nggak usah deh. Besok aja lah, nanya ulama. Besok aja minta masukan ke ustaz. Kalau meninggal gimana? Makanya Allah berfirman sekali lagi dalam surat Ali Imran ayat 133. Ketika Allah berbicara dengan tentang ampunan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menyambut ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah. Jangan tunda. Kita enggak tahu kapan meninggal. Kita enggak tahu kapan wafat. Bersegeralah. Jangan tunda. Bisa jadi selisihnya cuma beda 5 menit, 10 menit. Subhanallah. Ini seperti ini. Coba kalau ditunda 1 hari, selesai udah. Bedanya cuma 1 inci. Bersegeralah. Lalu yang kedua, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Jamaah yang Allah muliakan. Yang kedua, lihat diskusi antara dua malaikat tersebut. Apa argumentasi malaikat azab? Kata malaikat azab, dia belum beramal sama sekali. Belum punya amal kebaikan sama sekali. Dia belum punya amal kebaikan sama sekali. Itu malaikat azab, catat baik-baik. Adapun malaikat rahmat, apa argumentasinya? Kata mereka, simak baik-baik. Ini kuncinya. Innahu ja'ata ibn mukbiran biqalbi. Dia itu sudah datang bertaubat kembali kepada Allah, menuju Allah dengan hatinya. Hatinya. Al-Imam Qurtubi mengatakan, hadza nassun sharih fi anna Allah Ta'ala ittala'a atau atla'a al-malaikata rahmah 'ala ma fi qalbihi min sihhati qasdihi ila taubah wa hirsi 'alaiha. Ini nas yang jelas, Allah mengarahkan malaikat rahmat untuk melihat hati orang tersebut yang punya kejujuran, keikhlasan untuk bertaubat sehingga melahirkan daya juang, berkorban meninggalkan negerinya, dan itu yang membuat dosa-dosanya, khususnya dosa 100 nyawa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi argumentasi malaikat rahmat hadirin mungkin secara amalan zohir kita jauh banget. Kita baru bertobat 1-2 bulan yang lalu. Sehingga sampai hari ini kita belum bisa baca Quran. Bacaan Quran kita berantakan. Gimana bisa maksimal baca Quran, apalagi di Ramadan? Bahkan banyak yang gak bisa baca sama sekali. Baru bertobat kepada Allah. Tapi kalau Allah lihat kejujuran hati kita dalam bertobat, sebagaimana orang melihat malaikat rahmat mengatakan, taiban mukbilan biqalbi, dia menuju Allah dengan hatinya, bukan hanya dengan fisik. Jadi makanya kata malaikat rahmat, ini bukan tentang perjalanan fisiknya dari negeri ke negeri itu. Lihat hatinya. Gak mudah loh, orang ninggalin seluruh masa lalunya, itu kalau gak punya hati yang jujur, yang ikhlas. Ini kan istilah bakar kapal nih. Artinya dikorbankan semuanya. Itu hati jujur, hanya orang yang punya hati yang jujur yang bisa begitu. Semua ditinggalkan. Betul, mungkin orang belum sholat, belum puasa, tapi hatinya. Dia bukan gak mau sholat, bukan gak mau puasa, belum sempat. Semua butuh proses, tapi hatinya jujur. Sihati qasdihi, kata Imam Qurtubi. Niatnya benar, jujur, ingin bertobat kepada Allah. Itu poin besar dalam kasus ini. Banyak di antara kita berhijrah tapi lupa menata hatinya. Secara casing berhijrah, secara penampilan udah berubah, tapi kejujuran, berani gak tinggalkan itu? Berani gak pertaruhkan semua? Banyak yang gak berani. Ini orang memang dia membunuh 100 nyawa dan dia belum punya mungkin pahala sholat, pahala puasa, kan itu argumentasi malaikat azab. Secara zahir belum punya amalan, tapi hatinya jamaah, itu argumentasinya malaikat rahmat. Sehingga Allah pun bantu orang ini. Ke depan dipendekin, ke belakang dijauhin. Menang. Makanya kan itu ucapan para ulama kita, fa'innaha ablaq minal amal. Seringkali niat yang ada di dalam hati itu lebih cepat daripada amal zahir. Bukan berarti amal gak penting, keliru. Kalau niat, kalau hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Tapi bisa jadi seperti kasus ini, gak sempat. Gak sempat. Dan dia kan udah berkorban. Dia udah berjuang. Dia udah tinggalkan semua. Itu menunjukkan hatinya benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran terakhir dari penggalan ini jamaah sekalian, ketika dalam riwayat ini Allah mewahyukan agar dipendekkan ke depan dan dijauhkan ke belakang. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertobat kepadanya. An-dhunuba wa in 'azumat fa'afullahi a'zham minha. Wa anna man ulhima sidqa taba faqad sulika bihi tariqul lataf wal qurba. Kata Imam Qurtubi, catat baik-baik, sesungguhnya dosa-dosa walaupun sebesar apapun, ingatlah ampunan Allah jauh lebih besar. Allahu Akbar. Dosa sebesar apapun, sekotor apapun kita, separah apapun kesalahan kita, sesulit apapun kita berubah sebelumnya, kalau ingatlah ampunan Allah jauh lebih besar dari itu. Dan barang siapa yang diilhamkan, diberikan taufik untuk jujur dalam bertaubat, jujurnya hatinya bersih, maka ia telah meniti jalan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan jalan mendekat kepada Allah. Jalan mendekat kepada Allah. Makanya Allah suruh dekatkan itu. Karena intinya bukan jalan bagi Allah. Intinya orang yang hatinya jujur kembali kepada Allah, dia mendekat kepada Allah. Negeri itu cuma fisik aja. Pada hakikatnya dia mendekat kepada Allah. Dan begitu Allah tahu hambanya mendekat, maka kan Allah dekat. Allah lebih dekat lagi. Ketika hamba itu menuju Allah, Allah menuju dia sebagaimana hadits qudsi. Dan Allah juga berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, katakan Aku dekat. Al-Baqarah 186. Maka jangan pernah putus asa, jemaah. Itu kenapa Allah bantu. Ke depan dekatkan, yang belakang jauhkan. Karena Allah lihat kejujuran orang ini dalam bertobat. Ditinggalkan semuanya. Dan itu malaikat rahmat bilang, hatinya bersih. Hatinya menuju Allah. Jangan lihat jaraknya. Jangan lihat langkah kakinya. Jangan lihat fisiknya. Hatinya menuju Allah. Sudahkah hati kita menuju Rabbul Alamin? Atau jangan-jangan kita tobat karena faktor pasangan. Kita berhijrah karena faktor keluarga. Kita berhijrah karena lebih menguntungkan. Karena baru ikut-ikutan. Belum jujur sama Allah. Buktinya, kita belum punya tekad untuk berubah secara maksimal. Walaupun berubah secara maksimal, pasti butuh proses. Tapi sudah ada mental itu atau belum? Sudah ada spirit itu atau belum? Atau masih setengah-setengah? Masih pengen balik lagi? Ini Ramadan, momentum ada di hadapan kita. Allahu ta'ala alam bisawab. Hadirin yang Allah muliakan, masih ada satu masalah lagi sebenarnya. Ini kok masalah terus, Pak Ustadz? Tapi ini penting. Apakah tobatnya pembunuh itu benar-benar diterima oleh sedangkan dia belum menyelesaikan dengan korban-korbannya? Seperti kasus ini. Padahal kita tahu bersama, kalau berkaitan dengan hak orang lain, ijma' ulama sepakat harus menyelesaikan dengan korbannya. Harus menyelesaikan dengan korbannya. Maka ketahuilah jemaah, singkat saja, para ulama mengatakan, orang yang membunuh, dia berhadapan dengan tiga pihak. Berhadapan dengan tiga pihak. Berhadapan dengan tiga pihak. Dia harus selesaikan dengan tiga pihak. Yang pertama, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus selesaikan dengan Allah. Karena dia melanggar syariat Allah. Gak boleh membunuh. Surat An-Nisa 93 yang sudah kita bahas, gak boleh membunuh, dosa besar. Maka ketika dia membunuh, dia berhadapan dengan Allah. Cukup? Belum. Yang kedua, dia berhadapan dengan korbannya. Dia bunuh orang, misalnya dia bunuh orang namanya Fulan, maka dia harus berhadapan dengan si Fulan tersebut. Orang didorong aja gak terima, sekarang apalagi nyawanya diambil, apalagi dibunuh. Orang dipalak 50 ribu aja, gak terima, tuntut di akhirat, cuma 50 ribu. Ini nyawanya dibunuh. Dia harus selesaikan. Dia harus selesaikan. Selesai belum? Yang ketiga, hak waliudam. Dalam ilmu fikih disebut waliudam, alias keluarga korban. Loh, bedanya apa, Ustaz? Yang sebelumnya korbannya, yang dibunuh korban. Yang ketiga, keluarga korban. Bukankah ketika seseorang membunuh, misalnya Pak Fulan, dan Pak Fulan punya istri dan berapa anaknya? Dan 19 anak misalnya. Istri dan 19 anak. Berarti anak masih kecil, 19 kecil-kecil gitu, berjejer gitu. Berarti kan dia zolimin istri dan 19 anaknya. Itu harus selesai. Selama ini Pak Fulan yang kasih nafkah, Anda bunuh Pak Fulan, siapa mau kasih nafkah 19 anaknya tuh? Berarti Anda zulimi 19 anaknya dan istrinya tuh. Belum lagi kalau Pak Fulan ternyata tulang punggung orang tuanya Anda zulimi. Dan tidak jadi tulang punggung pun juga, ibu mana yang tidak hancur hatinya kalau tahu anaknya dibunuh? Berarti Anda punya masalah sama ibunya. Anda sakitin hati orang tuanya. Ayah mana yang gak hancur hatinya kalau tahu anaknya dibunuh? Anda berhadapan dengan ayahnya. Berat jamaah. Makanya kan ada diat dalam Islam. Gak gampang. Tiga loh. Kata para ulama, kesimpulannya, adapun hak Allah, dia yang dia lakukan adalah bertobat dan Allah akan ampuni. Inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 116 atau Az-Zumar 53. Inna Allah yakfiru dzunuba jami'. Allah ampuni seluruh dosa. Anda bertobat, Allah ampuni. Adapun jamaah, hak keluarga korban dan hak korban, maka dia tetap harus selesaikan, karena ulama telah berijma', salah satu syarat taubat menyelesaikan hak orang lain tersebut. Dan kalau dia tidak selesaikan di dunia, dia akan selesaikan di akhirat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi biddima, dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang pertama kali Allah sidang dan adili di hari kiamat adalah urusan darah, di antara pembunuhan itu disidang. Dalam hadis Abdullah bin Abbas dan lain-lain juga menjelaskan hal yang sama. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, korban pembunuhan akan datang dengan yang ngebunuh dia pada hari kiamat untuk diselesaikan. Dan juga hadis Abu Hurairah yang sudah sempat kita bahas, man kanat lahu madlamah li akhihi min irdihi aw syai', barang siapa yang menzalimi saudaranya baik kehormatan atau apapun, falyatahallal minhu al-yawm, maka selesaikan, minta dihalalkan hari ini sebelum datang hari kiamat yang tidak berlaku dinar dan dirham. Gak ada berlakunya uang, gak ada berlakunya emas, gak ada berlakunya perak. In kana lahu amalun soleh ukhidha min biqadri madlamati. Kalau dia punya amal soleh, diambil amal solehnya untuk si korban, untuk keluarga korban. Wa in lam takun lahu hasanat, dan kalau dia enggak punya amal soleh, maka dosa-dosanya korban atau keluarga korban dibebankan ke dia. Dibebankan ke dia. Jadi yang diampuni hak Allah saja. Dua hak. Urusannya sampai ke akhirat. Urusannya sampai ke akhirat. Harus selesai. Dan keluar, dan korbannya akan menuntut. Sebagaimana hadis di atas. Yang pertama, hadis yang pertama kali disidang adalah masalah darah. Lalu hadis Abdullah bin Abbas, masalah kasus pembunuhan. Lalu hadis Abu Hurairah. Semua akan diselesaikan. Dan dalam hadis Muslim, hadis Abu Hurairah, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian akan mengembalikan hak-hak orang yang kalian ambil nanti pada hari kiamat. Semua kita akan mengembalikan hak orang kalau kita ambil pada saat di dunia. Hatta yuqadu li syatil jalha minasyatil qorna. Sampai kambing yang enggak punya tanduk, lalu pada saat di dunia dizolimi sama kambing yang punya tanduk, maka kambing yang enggak punya tanduk itu akan menuntut haknya kepada kambing yang punya tanduk. Allahu Akbar, sampai titik itu. Hadis Muslim. Kalau kambing aja diselesaikan, masa manusia enggak? Ngeri jamaah pembunuhan. Ya Pak Ustaz, jadi gak punya harapan lagi deh. Terakhir, saya langsung bacakan ucapan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Ini penting. Amma mutalabatul maqtul al-qatila yawm al-qiyamah. Adapun fakta bahwa korban pembunuhan akan menuntut pembunuhnya pada hari kiamat. Fa innahu haqqun min huquqil adami. Maka itu adalah hak dari hak-hak manusia. Wa hiya la tasqut bitaubah. Dan sisi ini tidak akan gugur dengan taubat kepada Allah. Gak akan. Itu hukum asal. Gak akan gugur. Karena itu hak manusia. Wala farqa bainal maqtul wal masruqi min. Tidak ada bedanya antara korban pembunuhan atau korban kemalingan, korban perampokan, korban pencopetan, korban penjamretan. Wal maqsud min. Korban perampasan. Tanah kita dirampas misalnya di dunia, tapi kita orang kecil nggak bisa bertindak apapun. Wal maqdhuf, korban difitnah, korban yang karakternya dibunuh oleh pihak lain, difitnah oleh pihak lain. Yang nama baiknya hancur waktu saat di dunia. Itu akan menuntut pelakunya. Korban ghibah. Kalau kita ghibahin orang, orang itu akan nuntut kita. Wasairi hukukil adami. Dan seluruh hak manusia akan diselesaikan. Dan tidak gugur karena taubat kepada Allah. Fa innal ijma' munaqid ala annaha la tasqut bitaubah. Lihat kata Ibnu Katsir. Karena telah terjadi ijma' konsensus para ulama, hak-hak seperti itu tidak akan gugur hanya dengan taubat kepada Allah. Wala budda min ada'iha ilaihim fi sihhati taubah. Harus dikembalikan agar taubat itu sah. Fa in ta'adzara dzalik. Kalau tidak dikembalikan di dunia, atau tidak bisa dikembalikan di dunia, tidak bisa diselesaikan di dunia, maka akan ada tuntutan pada hari kiamat. Akan ada tuntutan pada hari kiamat. Hadirin, jangan putus asa dulu. Simak paragraf berikutnya. Mungkin masih ada harapan buat kita. Lakin la yalzam min wuku'i at-talabah uku'ul mujazat. Tapi perlu kita ingat, adanya tuntutan pada hari kiamat, belum tentu kita dihukum pada hari kiamat. Adanya tuntutan, belum tentu kita diazab atau dihukum. Maksudnya gimana? Waqat, simak baik-baik. Makanya saya langsung bawakan ucapan Ibnu Katsir. Waqat yakunu lil qatil a'malun salihah tusraf ilal maqtul aw ba'dihah. Thumma yufaddallahu ajrun yadkhul bihil jannah. Bisa jadi pelaku pembunuhan atau kan tadi orang yang ghibah atau orang yang fitnah, orang yang ngomongin orang, orang yang apa buat berita bohong tentang orang lain atau orang yang mencuri dan lain sebagainya, itu punya pahala dari amal soleh. Punya pahala dari amal soleh. Lalu diambillah pahala itu ke korbannya. Thumma yufdallahu ajrun yadkhul bil jannah. Lalu ternyata dia masih punya sisa amal soleh yang cukup memasukkan dia ke sorga. Masuk sorga kan? Jadi tetap dituntut, diselesaikan, masih ada amal solehnya, masih ada sholatnya, masih ada puasanya, dia rajin ibadah gitu ya. Akhirnya dia bisa masuk surga juga. Kalau ada amal soleh. Dan kalau masih cukup. Pertanyaan terakhirnya, gimana kalau gak cukup? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, yu'awidullahu al-maqtula min fadlihi bima yasha' min kusuril jannah wa na'imiha wa raf'i darajatihi fiha wa nahwi dhalika wallahu a'lam. Hadirin yang Allah muliakan, atau Allah yang akan ganti dari karunia-Nya. Jadi Allah yang akan ganti dari karunia-Nya. Allah akan kasih dia istana atau kenikmatan-kenikmatan surga. Allah akan angkat derajatnya dan lain sebagainya. Jadi kita udah gak ada amal lagi. Allah bantu kita, Allah ganti. Al-Imam Ahmad bin Abdul Hamid lebih detail menjelaskan, atau bukan lebih detail, tapi ada tambahan menarik. Kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, au al-qatil idza kathurat hasanatu ukhidha minhu ba'dhuha ma yardha bihi al-maqtul. Pembunuh, jika pahalanya banyak, maka diambil sebagian sesuai dengan korban inginkan untuk si korban tersebut. Atau Allah langsung gantikan, ditakwid, digantikan dari sisi Allah dengan syarat. Ini jalan keluar. Idza tabal qatil taubatan nasuha. Jika pembunuh itu benar-benar taubatan nasuha. Jadi kalau pembunuh itu atau orang yang mengambil hak saudaranya benar-benar taubatan nasuha, kondorola gak selesai di dunia. Seperti kasus pembunuh ini, 100 nyawa, gak ada riwayat dia sempat selesaikan sama korban-korbannya. 100 orang loh, 100 orang. Berarti korbannya 100 orang, lalu keluarga korbannya dari 100 orang tersebut. Tapi karena tobat-tobat nasuha, Allah ampuni dia dalam riwayat di atas. Dan Allah enggak zalimi korbannya. Korban-korbannya, sebagaimana keterangan dua imam besar itu, Allah langsung gantikan dari sisi Allah. Allahu Akbar. Allah gantikan dari sisi Allah. Karena pelaku ini sudah taubat, taubatan nasuha. sudah tobat-tobat dan nasuhah. Tapi ingat, sekali lagi, harus ada usaha dulu. Kata Syekh Utsaimin, kalau kasusnya pembunuhan, harus benar-benar minta dihalalkan. Selesaikan. Pembunuh ini bukan gak mau menyelesaikan, tapi gak ada waktu lagi. Sedangkan kalau kita ada kesempatan, kita tahu, segera minta maaf. Begitu misalnya orang itu maafkan, selesai. Orang itu gak mau maafkan, kalau tobat kita nasuha, maka Allah yang akan bela kita pada hari kiamat dan akan ganti dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Atau kita udah coba nyari orangnya, gak ketemu. Atau kita keburu meninggal. Seperti begini, Allah yang akan gantikan dari karunianya. Tapi harus ada usaha dulu dari kita. Harus ada kejujuran, harus ada effort, harus ada perjuangan. Nanti Allah yang ganti. Kalau toh gak selesai di dunia. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terakhir jamaah sekalian, lihat bagaimana karunia Allah sangat besar. Tapi kita butuh membuktikan kejujuran kita. Sebagaimana ucapan malaikat rahmat itu. Pembunuh ini memang belum menyelesaikan dengan korban-korbannya. Tapi pembunuh ini sudah terbukti punya hati yang menuju Allah. Dan dia buktikan dengan tinggalkan seluruh yang dia punya. Di negeri asalnya menuju negeri yang tidak ia ketahui, yang gelap, yang tidak ia kenal. Tidak ada family di sana. Hanya untuk mengikuti nasihat dari ulama, bergabung sama orang-orang soleh, dan beribadah bersama mereka. Maka dalam redaksi hadis tersebut, faghfirullahu, Allah ampuni semuanya, dan ia dimasukkan ke surga. Dan keterangan Allah mengatakan, Allah akan bantu dan Allah akan selesaikan dengan karunia-Nya. Ini yang bisa disampaikan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, tapi harus ada perjuangan, harus ada upaya untuk menyelesaikan. Karena itu resiko kita sudah melakukan hal itu. Ya, kalau Allah lihat kejujuran kita, Allah lihat kita sudah maksimal, tapi belum selesai juga, Allah akan bantu kita pada hari kiamat. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.